Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari masalah yang keenam dari bab yang ke-10 tentang aqallu nifas wa aktsaru, minimal lamanya nifas dan maksimal lamanya nifas. Kita masuk pada masalah yang ke-7. Al mas'alatu sabi'ah fi damil mustahadati. Masalah yang ke-7 tentang darah istihadah. Al-istihadatu, makna darah istihadah atau makna istihadah adalah sayalanud dami fi ghairi waqtihi ala sabili nazif min irqin yusammal azil. Istihadah adalah sayalanud dam, mengalirnya darah, fi ghairi waqtihi, bukan pada waktunya, bukan pada jadwal-jadwal haid. Ala sabilin nazif, yang keluar terus menerus. Min irkin yusammal adil, karena sebab rusaknya pembuluh darah. Karena sebab rusaknya pembuluh darah yang disebut dengan al-adhil. Dalam bahasa Arab disebut dengan adhil. Yaitu pembuluh darah yang dekat dengan rahim. Ain, zal, lam. Ini makna istihadah, mengalirnya darah bukan pada waktunya, itu bukan pada waktu-waktu haid, yang keluar terus-menerus karena rusaknya pembuluh darah yang disebut dengan adil, al-adil. Kemudian wadamul istihadati yukhalifu damal haid fi ahkamihi wa fi sifatih. Darah istihadah itu berbeda dengan darah haid, baik dalam hukum-hukumnya dan juga dalam sifat-sifatnya. Darah istihadah berbeda dengan darah haid, baik berbeda dalam hukum-hukumnya atau berbeda dalam sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Wa huwa irqun yanfajiru fir rahim. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim. Sawa'un kana fi awqatil haid aw ghairiha. Sama saja keluarnya di waktu-waktu haid atau di luar waktu-waktu haid. Wa huwa la yamna'u shalah wala siyama wala al-wat'a. Dan darah istihadah ini tidak menghalangi wanita untuk sholat, tidak menghalangi wanita untuk puasa, dan juga tidak menghalangi wanita untuk disetubuhi. Li'annaha fi hukmi tahirat, karena darah istihadah ini hukumnya adalah hukum wanita yang suci. Karena wanita tersebut, wanita yang terkena darah istihadah itu hukumnya sama dengan wanita-wanita yang suci, sehingga tidak menghalangi dari sholat, puasa dan jima. Dan di sana ada beberapa perbedaan. Antara darah haid dengan darah nifas, darah haid dengan darah istihadah. Atau nanti akan kita sebutkan pada pembahasan setelahnya. Kita ulangi, darah istihadah berbeda dengan darah haid, baik dalam hukum-hukumnya atau dalam sifat-sifatnya. Dan hukum wanita yang terkena istihadah itu hukumnya sama dengan hukum wanita yang suci. Apa dalilnya? Wa daliluhu hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh. Qalat, beliau Fatimah bintu Abi Hubaysh berkata, ya Rasulullah inni ustahadu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah, keluar darah terus menerus. Fala athur, dan aku tidak suci. Artinya darah tidak berhenti. Afa'ada us-salah, apakah aku meninggalkan sholat? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan meninggalkan sholat. Inna dzalika irqun wa laysa bil haidati, karena sesungguhnya itu adalah irqun, penyakit pecahnya pembuluh darah. Walaysa bil haid, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fad'i shalah, dan apabila datang waktu-waktu haid, datang jadwal-jadwal haid yang biasanya, fad'i shalah, maka tinggalkan salat. Misalkan biasanya tanggal 5 haid misalkan, maka fad'i shalah, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan apabila sudah selesai sebagaimana biasanya, biasanya haid 5 hari misalkan, sudah selesai 5 hari, fagsili angkid dam wasolli, maka cucilah darah darimu, wasolli, dan sholatlah. Jadi wanita yang terkena istihadah dia tetap sholat, kecuali di waktu-waktu jadwal-jadwal haid. Di waktu jadwal-jadwal haid, dia meninggalkan sholat. Sedangkan apabila telah keluar waktu jadwal haid, maka dia sholat seperti wanita yang suci, walaupun keluar darah terus-menerus. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian, fayajibu 'alaiha an tagtasila 'inda nihayati haidatihal mu'tabarah. Wanita yang terkena istihadhah wajib untuk mandi ketika telah selesai dari waktu-waktu haid yang menjadi kebiasaannya. Biasanya haid tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka nah, dengan bermodalkan adah kebiasaan haid tersebut, setelah selesai kebiasaan haidnya atau jadwal-jadwal haidnya, maka dia mandi. Wajib untuk mandi. Wa indal istihadati tagsilu farjaha. Adapun ketika dia nah, keluar terus darah istihadah di luar waktu haid, sudah selesai jadwal-jadwal haid masih keluar terus, maka dia hanya tagsilu farjaha, hanya sekedar mencuci farjnya atau kemaluannya. Wa taj'alu fil makhraji qutnan wa nahwahu yamna'ul kharij. Kemudian dia meletakkan apa? Koten, kapas, ya, atau yang semisalnya, ya, pada tempat keluarnya darah. Yamnaul kharij, dalam rangka untuk menghalangi keluarnya darah. Watashuddu alaihi ma yumsikuhu anis suqut. Kemudian dia mengikat kapas tadi atau kain atau yang semisalnya, ya, sehingga tidak terjatuh. Ini pada zaman dulu. Wa yughni an dzalik al hafa'id as-sihhiyah fi hadzal waqt. Dan pada zaman sekarang, ya, telah tercukupi dengan jenis hafa'id as-sihhiyah. Naam. Hafa'id as-sihhiyah seperti softex, ya, atau yang semisalnya. Nah. Atau juga obat-obat naam medis, ya. Obat-obat medis kedokteran. Kemudian setelah dicegah keluarnya darah, summa tatawaddu 'inda dukhuli waqti kulli shalah. Kemudian dia berwudu setiap masuknya waktu salat. Ini yang harus dilakukan oleh wanita yang terkena darah istihadhah. Jadi setiap dia mau salat, ya, maka dia mencuci kemaluannya, kemudian menutupnya dengan kain ataupun kapas atau yang semisalnya, atau softex, ya, atau yang semisalnya, agar tidak keluar darah. Kemudian dia berwudu, ya, kemudian dia sholat. Nah, sholat wajib. Dan wanita yang terkena istihadhah wajib untuk berwudu setiap kali sholat. Wajib untuk berwudu setiap kali sholat. Karena istihadhah itu salah satu pembatal-pembatal wudu. Istihadhah salah satu pembatal-pembatal wudu. Nah, sehingga dia harus wudu setiap kali sholat. walaupun dia tidak batal dengan pembatal-pembatal lain, ya. Tidak BAB, tidak BAK, tidak buang angin dan yang lainnya. Nah, tetap wudunya batal karena sebab darah istihadhah tersebut. Maka dia harus berwudu setiap kali sholat. Untuk sholat duhur dia berwudu dengan cara tadi, mencuci kemaluannya terlebih dahulu, kemudian menjaganya agar tidak menetes, ya. Kemudian dia berwudu, kemudian sholat wajib. Dan wudunya ini bisa untuk satu kali sholat wajib dengan sholat-sholat sunnah yang mengiringinya, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Nanti masuk waktu asar, dia wajib berwudu lagi. Walaupun belum batal, wajib berwudu lagi. Dan wudunya itu untuk satu kali sholat wajib beserta sholat-sholat sunnah yang mengiringinya. Nah, dan tidak wajib baginya mandi. Tidak wajib baginya untuk mandi. Nah, yang wajib baginya hanyalah mandi ketika selesai dari jadwal-jadwal haid. Adapun setelah itu tidak wajib mandi. Yang wajib adalah berwudu setiap kali sholat wajib. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama, bahwasannya yang wajib bagi orang atau wanita yang terkena istihadhah adalah berwudu setiap kali sholat. Tidak wajib mandi setiap kali sholat, tidak. Kewajiban mandi hanya sekali, yaitu ketika selesainya jadwal haid. Adapun setiap kali sholat yang wajib adalah berwudu. Ini pendapat jumhur para ulama. Adapun hadis, hadis Ummu Habibah dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Ummu Habibah terkena istihadhah selama 7 tahun. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi padanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Yaitu mandi ketika telah selesai dari jadwal-jadwal haid. Akan tetapi Ummu Habibah fakanat taghtasilu likulli shalah. Ummu Habibah dia mandi setiap kali sholat. Bagaimana dengan hadis ini? Di dalam hadis ini Ummu Habibah beliau mandi setiap kali sholat. Maka dikatakan oleh Ibnul Mulakin rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan mandinya Ummu Habibah setiap kali sholat ini bukan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanyalah naam perbuatan yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Karena yang wajib bagi seorang wanita yang terkena istihadhah adalah mandi sekali saja ketika telah selesai dari jadwal haid. Nah, hadza huwa shawab, ini yang benar. Tidak wajib mandi setiap kali sholat bagi wanita yang terkena istihadhah. Hanya wajib wudu setiap kali sholat. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya. Wal mustahadatu laha salasu halat. Wanita yang terkena istihadhah itu ada 3 keadaan. Wanita yang terkena istihadhah ada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, antakuna laha adatun ma'rufatun, dia memiliki kebiasaan yang ma'rufah, kebiasaan yang diketahui. Bi antakuna muddatul haid ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadah, yaitu lamanya haid diketahui oleh si wanita yang terkena istihadah tersebut. Lamanya haid biasanya atau kebiasaan lamanya haid itu diketahui qabla al-istihadah, sebelum terjadinya istihadah, sebelum terjadinya penyakit istihadah. Jadi sebelum terjadi istihadah, dia biasanya haid 5 hari misalkan. Terus kebiasaannya 5 hari. Ini wanita yang terkena istihadah tetapi memiliki kebiasaan haid yang sudah diketahui sebelum terkena istihadah. Maka kondisi wanita yang seperti ini, yang sudah punya kebiasaan haid sebelum terkena istihadah, fahadhihi tajlisu qadra adatiha, maka dia tidak sholat dan tidak puasa ya, selama waktu kebiasaan dia mengalami haid. Misalkan sebelum dia terkena istihadah biasanya haid 5 hari di awal bulan misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Maka apa? Di tanggal-tanggal tersebut ya, dan selama hari-hari tersebut 1 sampai 5, maka dia jalisah, dia duduk, yaitu tidak sholat dan tidak puasa ya. Dia tidak sholat dan tidak puasa selama waktu-waktu tersebut. Setelah selesai waktu-waktu tersebut, barulah dia mandi, kemudian sholat seperti wanita yang suci. Taib hadhihi tajlisu qadra adatiha, dia duduk selama waktu-waktu kebiasaan dia mengalami haid. Wa tada'u sholata wasiyam, dia meninggalkan sholat dan puasa. Fata'uddu haidon, fatu'addu haidun, dan dia terhitung sebagai wanita yang haid di waktu-waktu itu, di waktu-waktu kebiasaannya mengalami haid. Faidan tahat adatuha iktasalat wa sallat, dan apabila telah selesai kebiasaan waktu haidnya, maka dia mandi dan dia sholat. Wa addatid damal kharija dama istihadatin, dan dia menghitung darah yang keluar setelah itu, setelah selesainya waktu-waktu haid ya. Maka dia menghitung darah yang keluar setelah itu sebagai darah istihadah. Yang tidak menghalangi dia untuk sholat, puasa dan lain-lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa tasili wa shalli. Diamlah engkau, yaitu tidak sholat, tidak puasa dan lain-lain. Diamlah engkau selama waktu haidmu menahanmu, yaitu selama kebiasaan engkau dulu haid. Sumaktasili, kemudian setelah itu, setelah selesai waktu-waktu haid yang sudah menjadi kebiasaannya, faktasili, mandilah. Kemudian setelah itu mandilah, wasoli dan sholatlah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabiyah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ini kondisi pertama dari kondisi wanita yang terkena istihadah. dia sudah memiliki kebiasaan waktu-waktu haid. Nah, maka yang seperti ini dia tidak sholat, tidak puasa dan terhukumi haid di waktu-waktu tersebut. Misalkan biasanya tadi, biasanya haid awal bulan 1-5 misalkan, maka di tanggal-tanggal tersebut dia terhukumi haid. Setelah itu bukan terhukumi haid, tetapi terhukumi sebagai wanita yang tahiroh, yang suci. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua. Idza lam takun laha adatun ma'rufatun. Apabila wanita yang terkena istihadhah tidak memiliki kebiasaan. Tidak memiliki kebiasaan yang diketahui. Misalkan ya, misalkan dia hilang ingatan misalkan, sehingga tidak ingat lagi dulu haid itu berapa hari. Atau misalkan dia ini adalah wanita yang pertama kali haid, pertama kali haid langsung terkena istihadhah, maka ini pun apa, belum memiliki kebiasaan yang ma'rufah, tidak memiliki kebiasaan yang ma'rufah. Kondisi seperti ini lakin akan tetapi dia tidak memiliki kebiasaan tadi ya, akan tetapi damuha mutamayizun, akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Ba'duhu yahmilu sifatul haid. Misalkan sebagian darahnya itu membawa kepada ciri-ciri darah haid. Bi an yakuna aswad aw sakhin aw lahu ra'iha. Yaitu darahnya dia tahu sifat atau ciri-ciri darah haid. Misalkan darahnya hitam, kemudian tebal dan memiliki bau, bau yang tidak sedap. Wal baqi yahmilu sifatal istihadhah. Sedangkan darah yang lain membawa sifat-sifat darah istihadhah. Artinya dia bisa membedakan ini darah haid, ini darah istihadhah. Darah istihadhah damun ahmaru laisa lahu ra'iha. Darah yang merah yang tidak berbau. Tidak berbau seperti darah biasa, tidak berbau. Fa fi hadhil hala, dalam kondisi seperti ini, turaddu ilal amali bitamyiz, maka dikembalikan kepada tamyiz, dikembalikan kepada sikap tamyiz atau membedakan, dengan cara membedakan. Dan di sana ada perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah. Nah, di antara perbedaan darah haid dengan darah istihadhah, yang pertama adalah dalam hal warna. Dalam hal warna. Fadamul haid aswad wal istihadhah ahmar. Darah haid itu hitam dan darah istihadhah itu merah. Atsani, perbedaan yang kedua dalam hal riqqah. Dalam hal tebal tipisnya. Fadamul haid sakhinun ghalidh wa damul istihadhah tiraqiq. Darah haid itu tebal dan darah istihadhah itu tipis seperti darah biasa. Al-thalis, ciri yang ketiga, ar-ra'ihah, dalam hal bau. Fadamul haidi muntinun karihur ra'ihah. Darah haid itu bau. Bau dengan bau yang tidak sedap. Wal istihadatu ghair muntin, sedangkan istihadah itu tidak muntin, ya, tidak berbau muntin, ya, tidak berbau dengan bau yang tidak sedap. Li'annahu damu haidin 'adi, karena itu darah biasa. Karena darah istihadah adalah darah biasa. Ar-rabi'ah, ciri yang keempat, at-tajammud, beku dan tidaknya. Beku dan tidaknya. Fadamul haid la yatajammad idza zahara li'annahu tajammada fi rahim. Darah haid itu tidak membeku apabila sudah keluar. Darah haid tidak membeku kalau sudah keluar, karena darah haid sudah membeku di dalam rahim. Summan fajara, membeku di dalam rahim, kemudian terpancar keluar, wasala dan mengalir, fala ya'udu tsaniyan litajammud, sehingga tidak membeku untuk yang kedua kalinya. Ini darah haid. Darah haid sudah membeku dalam rahim, sehingga ketika keluar tidak membeku untuk yang kedua kalinya. Wal istihadatu yatajammad, sedangkan darah istihadah ketika dia keluar maka dia akan membeku dengan cepat. Dia akan membeku dengan cepat seperti darah biasa. Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan, oh darah haid juga membeku, misalkan, taib. Kalau ada darah haid yang membeku, maka proses membekunya itu lama. Berarti lama atau lambat, tidak seperti darah yang normal atau darah biasa. Namun pada umumnya darah haid itu tidak akan membeku karena sudah membeku di rahim dan tidak akan membeku untuk yang kedua kalinya. Nah, mungkin kalau proses pembekuan dalam rahim tidak sempurna, dia keluar akan bisa membeku kembali, tetapi tidak dalam waktu yang cepat, tetapi dalam waktu yang lama atau lambat. Lambat baru membeku. Mungkin juga karena pengaruh temperatur udara misalkan karena dingin atau yang semisalnya. Ini diantara perbedaan-perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Nah, bisa dilihat dalam kitab Asyarhul Mumti', Syarah Zadul Mustaqni karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apabila wanita yang istihadah dia bisa membedakan darah haid dengan darah istihadah, dan dia tidak memiliki kebiasaan, ya, dia tidak memiliki kebiasaan yang biasa gitu, tidak seperti kondisi yang pertama tadi, maka dikembalikan kepada tamyiz, dikembalikan kepada na'am sikap membedakan, maka dia bedakan dan dia tahu bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Maka ketika dia melihat darah yang keluar masih seperti darah haid, maka dihukumi haid. Ketika dia melihat ternyata darahnya darah istihadah, ya, dengan ciri-cirinya, maka dihukumi darah istihadah. Dikembalikan kepada tamyiz. Baik. Terus bagaimana kalau dia punya kebiasaan dan bisa membedakan? Punya kebiasaan waktu-waktu haid dan bisa membedakan, mana yang diutamakan? Kebiasaan. Ini lebih diutamakan. Nah, dan ketika dia punya kebiasaan waktu-waktu haid yang ma'rufah, yang dia ketahui, dia tidak boleh kembali kepada tamyiz, tidak boleh kembali kepada perbedaan darah haid dengan darah nifas. Nah, harus kembali kepada ada kebiasaannya. Kecuali kalau dia tidak punya kebiasaan, maka dia kembali kepada tamyiz, melihat perbedaan darah haid dengan darah nifas. Nah, seperti kondisi yang kedua ini, tidak punya kebiasaan tetap, ya, tidak punya kebiasaan yang dia ketahui, maka dia kembali kepada tamyiz, membedakan ciri-ciri darah haid dengan darah istihadhah. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana damul haidi fa innahu aswad yu'raf." Dan apabila itu darah haid, maka itu diketahui berwarna hitam. Fa amsiki 'anis shalah, maka berhentilah dari salat. Fa idza kana al-akhar, dan apabila keluar darah yang lain, fatawaddai, maka sholatlah. Kalau sudah tidak naam keluar lagi darah haid yang berwarna hitam tersebut, maka fatawaddai, berwudulah, wasolli, dan sholatlah. Wa innama au fa innama huwa irqun, karena sesungguhnya itu adalah irqun, penyakit irq, pecahnya pembuluh darah yang dekat dengan rahim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ini kondisi yang kedua. Al-halatu salisa, kondisi yang ketiga sekarang. Idza lam takun laha adatun wala sifatun tumayyizu bihal haidu min ghairi. Yang ketiga adalah idza lam takun laha adah, tidak punya kebiasaan, ya, tidak ada kebiasaan waktu-waktu haid. Wala sifah tumayyiz bihal haid, dan dia tidak bisa membedakan, ya, tidak ada sifat-sifat yang bisa digunakan untuk membedakan antara darah haid dengan darah yang lainnya. Darahnya sama dan dia tidak bisa membedakan. Bagaimana kondisinya seperti ini? Inilah yang disebut dengan apa? Naam, mutahayyirah. Kondisinya mutahayyirah. Ini wanita yang namanya mutahayyirah. Wanita yang membingungkan. Dikatakan mutahayyirah karena dia membingungkan apa? Membingungkan seorang faqih. Membingungkan seorang yang faqih atau seorang alim. Enggak punya kebiasaan, terus tidak bisa membedakan, ya, mana darah haid, mana darah nifas. Kondisi seperti ini, wanita yang seperti ini ketika terkena istihadhah, ya, fahadhihi tajlisu ghalibal haid, maka dia duduk, yaitu tidak sholat, tidak puasa, dan lain-lain. Naam, ghalibal haidi sittan aw sab'an, duduk seperti mayoritasnya wanita yang terkena haid. Mayor apa? Selama waktu kebanyakan haidnya wanita. Selama waktu kebanyakan haidnya wanita. Kebanyakan haidnya wanita kapan? Sittan au sab'an, 6 atau 7 hari. Nah, ini kalau dia tidak memiliki kebiasaan. Tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Nah, tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan, maka dia tidak sholat, tidak puasa, atau terhukumi haid selama lama waktu kebanyakan haidnya wanita pada umumnya. Wanita pada umumnya terkena haid atau mengalami haid 6 hari atau sab'an 7 hari, sehingga dia tidak sholat, tidak puasa selama 7 atau 6 hari. Li'anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa, karena ini kebiasaan pada umumnya wanita. Kebiasaan umumnya wanita haid 7 atau 6 hari. Wa ma ba'da hadhihi al-ayyam min ad-dam, adapun darah yang keluar setelah hari-hari ini, setelah 6 hari atau setelah 7 hari, yakunu dam istihadatin, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Tagsiluhu, yang dia cuci kalau mau sholat. Nah, kemudian menahannya supaya tidak keluar. Tsumma tusolli, kemudian dia sholat. Wa tasum, dan boleh dia melakukan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnata binti Jahshin. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamna binti Jahshin. Beliau mengatakan, innama hiya ruqdatun minasyaiton. Sesungguhnya ini adalah darah yang didorong oleh syaitan. Fatahayyi bi sittata ayyam aw sab'ata ayyam tsumma tasili. Maka hendaklah engkau haid 6 hari atau 7 hari. Kemudian setelah itu engkau mandi. Faidastangqati, apabila engkau sudah bersih, sudah 6 hari atau sudah 7 hari. Fasolli, maka salatlah. Wasumi, dan puasalah. Fa inna dzalika yujziuki, sesungguhnya itu sah bagimu. Walaupun masih keluar darah, tapi sudah lewat 6 hari atau 7 hari, maka hendaklah engkau puasa dan salat karena itu sudah sah bagimu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa ma'na rukdatun minasyaiton, dan makna rukdah dari syaitan adalah daf'ah, itu dorongan atau gerakan. Itu darah yang didorong atau digerakkan oleh syaitan. Ai innasyaitana huwallazi harraka hadzal dam. Itu syaitan yang mendorong atau menggerakkan darah ini. Darah istihadhah. Ini kondisi yang ketiga dari kondisi wanita yang terkena istihadhah. Naam. Yaitu wanita yang tidak memiliki kebiasaan. Ima tidak memiliki kebiasaan karena dia baru haid, ya. Baru haid pertama, kemudian terkena istihadhah, atau dia lupa, ya. Mungkin lupa karena hilang naam ingatannya, ya, atau yang semisalnya. Taib, kemudian dia tidak bisa membedakan, maka dikembalikan kepada naam ghalib adatin nisa. Dia dikembalikan kepada mayoritas kebiasaan wanita. Sekarang muncul pertanyaan. Sekarang kalau dia tidak mengetahui naam mayoritas kebiasaan wanita dalam haid, ya, dia tidak mengetahui, sudah enggak punya kebiasaan, sudah enggak bisa membedakan, terus enggak mengetahui apa ini kebiasaan mayoritas wanita berapa, dan dia terkena istihadhah, maka bagaimana kondisi seperti ini? Dia kembalikan kepada kebiasaan keluarganya, ibunya atau saudarinya, ya, atau neneknya. Nah, baik, dari kerabat dekatnya. Misalkan ibunya biasanya 5 hari. Nah, maka apa? Dia menghitung lamanya haid selama 5 hari. Setelahnya suci. Nah, kalau dia sudah tidak punya ibu, maka saudarinya. Nah, atau yang lainnya dari kerabatnya yang dekat dengan wanita tersebut. Terkhusus ini bagi wanita yang awal atau pertama kali mengalami haid. Baru pertama kali mengalami haid, ya, kemudian dia terkena istihadhah, maka dikembalikan kepada kebiasaan karib kerabatnya, ibunya, saudarinya, neneknya, atau yang lainnya. Taib. Naam barakallahu fikum. Sudah azan ya di luar ya. Nah, selesai dari pembahasan tentang darah haid dan darah nifas dan juga tentang darah istihadhah. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.